teman, sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku untuk melukaimu. Tapi karena tak ada restu dari orang tuamu, setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini dirasa hati. Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah pisahkan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku untuk melukaimu. Tapi karena tak ada restu dari orang tuamu, suatu lulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di rasa hati. Setulus dalamnya rasa cinta, cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Oh, ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilih. pasang.